Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala asyid al-kamil bil-fadail alladhi khasastahu fil azali bisahbi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa huluqihi bi asrafil khususiyah walam yahlukil khallaku khalqan mitlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udhma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya akhina fillah Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas dan beberapa para habaib sesepuh yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati Bapak Kiai Dirjo dan sesepuh hilang yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati Ibu Bupati Brebes dan Wakil Bupati Brebes yang mewakilinya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, Al-Akh Abdullah Al-Attas, yang mana setiap tahun menyelenggarakan peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berserta jamaah ratibnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya bangga sekali lahirnya beberapa generasi-generasi kita seperti Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, dan semoga wa amthalihi, sepadanya, sesamanya muncul generasi-generasi yang siap khusus untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa pada waktu masa sekarang ini, kritisnya atau menurunnya mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada para al ulama, mahabbah kepada para al aulia. Dan dengan adanya peringatan maulud, buah daripada peringatan maulud adanya khalnya para sahabat atau khalnya para habaib, khalnya para al-ulama, khalnya daripada aulia, pintu-pintu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingat satu hadis, bila mana umat ini sudah jauh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari para ulama, maka tiga hal akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakah min ma'isyatihi. Diangkatnya barakah dari dunia ekonominya. Barakah itu hampir tidak ada. Banyak anak-anak sekarang kecil sudah pegang handphone. Sangu sekolah 5.000 atau 2.000, 3.000 ngantongi. Di zaman kita-kita ini, boleh tanya para habaib mungkin yang lebih tua dari saya, pagi berangkat sekolah itu belum tentu sarapan. Terkadang makan cuma cukup budin, puhung. Tapi semuanya tentram, tidak ada terjadi tawuran, tidak ada terjadi gontok-gontokan, sama sekali. Tenang, dingin, situasinya luar biasa, menunjukkan barokah yang luar biasa. Jangan dikatakan kalau pasar sepi yang sekarang ini, pasar sepi seperti sekarang ini, ekonomi menurun seperti sekarang ini, itu senangnya di zaman kita kecil. Zaman kita kecil susahnya apa? Susahnya sekarang, senangnya dahulu. Itulah. Tapi kenapa terjadi? Kita handphone punya, uang punya, ongkos punya, tetap hawanya selalu panas. Yarfa'ullahul barokah. Dari akibat daripada barokah ini diangkat, sebab apa? Ulah manusia yang jauh dengan para ulamanya, bumi pun ikut gersang karena yang menginjak adalah panas, tidak ada barokahnya. Gunung pun ikut panas, pohon-pohonnya pun ikut panas. Pohon yang hijau kebakar sedikit, hancur ikut hijau, ikut kebakar. Padahal pohonnya hijau. Dulu alang-alang yang kering saja kita bakar setengah mati. Sekarang alang-alang yang hijau terbakar dengan mudahnya. Kenapa? Yarfa'ullahul barokah min ma'isyatihi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Inilah kalau yarfa'ullahul barokah. Antar kita, sesama kita mudah dipicu. Sedikit-sedikit tawuran dan lain sebagainya. Karena apa? Yarfa'ullahul barokah. Itu baru lari dari ulama. Sekarang saya bertanya, kalau sampai lari dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tidak lebih dari itu? Contoh sekarang sudah banyak sekali. Maka tepat Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah" ila akhiril ayat. Siapa ya yang diperintahkan untuk mengucapkan fattabi'uni adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya hebat sekali. Qul in kuntum tuhibbunallah, ini sudah jawaban luar biasa sebenarnya. Kalimah in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai kekasihku, bila kalian mencintai aku. Artinya Allah Ta'ala sudah langsung menunjuk orang yang mengerti cinta kepada Allah, yang sangat cinta kepada Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, yang jelas yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni, ikutlah jejakku. Siapa yang dikatakan untuk mengucapkan fattabi'uni? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin. Itu jaminan orang yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni. Lalu apalagi? Ar-Rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Siapa yang dimaksud? Baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Siapa lagi yang dikatakan untuk mengatakan fattabi'uni? Jaminan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun. Kalimah ini tidak berhenti di kalimah rasulun. Mengapa tidak berhenti? Kalau kita dikatakan basyarun mitslukum, tidak. Di sini dijawab oleh Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun. Rasulun seperti apa? Azizun. Yang mensifati azizun siapa? Wallah. Mensifati siapa? Baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Azizun alaihima anittum. Harisun alaikum. Siapa sifatnya siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina ra'uf. Ra'uf rahim, sifatnya Allah Ta'ala. Asma Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada siapa? Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Kepada Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Apakah itu mitos? Apakah itu kultus? Alhamdulillah kita jadi umat Sayyidina Muhammad. Tidak diperintahkan sujud kepada Nabi kita. Tapi malaikat diperintah oleh Allah Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan malaikat sujud? Karena tahu yang diperintah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, tahu kalau ini tidak bakal syirik. Tapi kalau kita yang diperintahkan, wallahu a'lam. 50-50 roh paruh. Tapi malaikat tidak. Begitulah mulianya Nabi Allah Adam. Padahal Nabi Allah Adam sebab diangkat menjadi nabi, akhadzal mitsaq annahu sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam ketika ayat ini turun, baginda Nabi ditanya oleh sahabat, "Mata aku na mukminan shadiqan ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Idza ahbabtallah." Selagi mana kita dikategorikan orang-orang mukmin ya Rasulullah, dijawab oleh baginda Nabi, "Lagi engkau mencintai kepada Allah." Selanjutnya ya Rasulullah, "Ahbabta rasulahu," dan kalian masih mencintai utusannya. Yang ketiga, yang keempat, tiba kepada tarekatnya, ketiba kepada sunnahnya. Mengapa tarekat dan sunnah di akhirnya diakhirkan setelah mahabbah dahulu? Karena dalam mahabbah sirrul ikhlas, di situ kandungan ikhlas di dalam mahabbah. Karena di dalam mahabbah melahirkan dua hal, al khauf war raja. Kalau mahabbah yang murni benar-benar cinta yang sejati akan melahirkan takut. Takut di dalam dunia Islam adalah at-taqwallah. Rojak selalu mengharapkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak putus cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak putus cinta dengan baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Bila mana cinta ini sudah masuk ke lubuk hati kita semuanya, khususnya umat Islam, insyaallah maksiat akan mati dengan sendirinya. Karena apa? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Tapi apabila ini kropos, sesuai hadis Rasulullah, bawahnya ini hadis apa Rasulullah bersabda, "Wal yatawaffan nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati." Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila mana kekropos kecintaannya kepada Rasulullah, imannya pun ikut merosot kropos. Tapi apabila mana kecintaannya Rasulullah kepada Rasulullah luar biasa, imannya pun akan semakin meningkat, meningkat, meningkat. Maka dengan proses, maka dengan ikhtiar, maka dengan pelantara, kita menghormati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain untuk membangkitkan, membangkutkan kembali. Itu. Cinta ini sangat luas. Kita tadi sedikit dengar Pak Bupati. Bagus sekali. Brambang ini muka-muka Brebes bagus. Tapi syaratnya cuma satu saja sebetulnya. Kita cinta Brebes tidak? Kalau kita cinta Brebes, kita cinta hasil karya Bumi Pertiwi, kita cinta tidak? Jawab coba. Cinta. Buktikan kalau cinta, jangan menjawab cinta. Buktikan kalau cinta. Sebetulnya saya tidak memerlukan cinta. Tidak, percuma. Ma'asalamah. Hanya baik saja. Buktikan kalau cinta kepada republik ini, cinta kepada tanah air ini. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan satu contoh cinta kepada tempat kelahirannya sendiri sampai puasa hari Senin, cinta kepada tanah airnya. Sampai Rasulullah bersabda apa di antaranya, hubul Arab azun. Kecintaan kepada dunia Arab tiga hal. Li'annil Arabi, karena saya adalah bangsa Arab, memberi contoh kepada kita semuanya. Karena saya adalah orang Indonesia, saya adalah bangsa Indonesia, bukan sebagai bangsa Indonesia. Kalau sebagai bisa pinjam, tapi kalau tegas, saya adalah orang Indo. Keras, orang Indo. Oh no, namanya berani begitu. Menunjukkan suara tegas itu menunjukkan kesatriaan Anda yang siap untuk di depan apabila oknum-oknum manusia yang akan menggoyahkan NKRI. Anda ridho kalau NKRI digoyahkan? Anda ridho apabila Indonesia pecah belah? Jawab yang keras. Cuma Anda sebagai bangsa Indonesia melempem. Tunjukkan kalau tidak. Dengan dasar apa? Persatuan-persatuan ini kita perkuat. Jangan memberikan seujung rambut pun celah untuk oknum-oknum manusia yang akan memecah belah Indonesia. Pertanyaan, relakah wahai bangsaku, relakah negerimu terpecah belah? Itulah di antara ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didik cinta kita kepada Rasulullah dulu yang kuat. Nanti cinta tanah airnya luar biasa. Tidak cukup dengan cinta tanah air saja, tapi buktikan hasil karya bumi pertiwi ini. Kita hargai walaupun barangnya itu jelek. Kita tutupi kejelekan itu, tapi kita perbaiki. Bukan membuka kejelekan, tapi tidak ada perbaikan. Tunjukkan dahulu. Bawangnya bagus. Tanaman apa namanya, buah-buahan di negeri ini kita siap untuk bertanding. Kemasannya yang baik. Seperti buah kiwi. Buah kiwi itu tidak seberapa kayak apa namanya, sawo. Bentuknya hampir mirip, tapi kemasannya luar biasa. Daya tariknya ngetok karena kemasannya. Itulah cara dagang. Karena apa? Mencintai dan menghargai hasil karya bumi pertiwi. Nah, kalau kita tidak mencintai apa yang hasil bumi pertiwi ini, ya maaf saja, jangan bosan kalau dengar nama saya. Jambu saja masih jambu Bangkok. Duren saja masih duren Bangkok. Sampai ayamnya ayam, harusnya ayam itu mencak warga negara, itu mah asing. Aneh bin ajaib. Padahal lahir di Indonesia, netes di Indonesia, yang rabuk di Indonesia, yang nanam di Indonesia, berbuah di Indonesia, tapi yang dapat nama orang lain. Mestinya malu. Begitu ingin maju republik ini, ingin maju bangsa ini, robah. Jambu Indonesia, duren Indonesia, anggur Indonesia, kelengkeng Indonesia, turunan boleh-boleh saja. Habib Lutfi, habaib yang di sini, boleh saja turunan Arab, turunan habaib, tapi tidak bisa dikatakan saya bangsa Arab, saya adalah orang Indonesia. Setuju? Cepat dindang berdinding baik. Loh, ini yang penting. Maaf saja. Harus keturunan tidak bisa hilang, tapi kebangsaan. Kita dilahirkan di Indonesia, besar di Indonesia, makan nasi Indonesia, kentang di Indonesia, berak di Indonesia, cari uang di Indonesia. Itulah bangsa Indo. Harus tegas di sini. Adapun keturunan, tafadol. Mau keturunan Cina, mau keturunan Arab, mau keturunan Bombay, terserah. Itu di sini. Kekuatan inilah yang membuat fundamental kita kuat selaku bangsa. Sehingga kita bisa mampu menghargai apa yang keluar dari bumi tercinta ini. Sehingga kita siap untuk menghadapi globalisasi, global ekonomi. 2015, hati-hati. Kita akan berhadapan bebas pasaran. Tapi kita akan tertinggal karena kita tidak bisa menghargai hasil karya bumi pertiwi. Dan kita tidak bisa menghormati hasil karya bumi pertiwi. Jangan salahkan orang lain kalau menganggap kita itu sepi, menganggap kita rendah. Karena apa? Kita yang tidak bisa menghargai apa hasil karya bumi pertiwi. Itu baru urusan duniawi. Bagaimana umat Islam? Bagaimana umat Islam? Umat Islam sudah dididik oleh Allah Ta'ala langsung. La taj'ali du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dukum ba'd. Kalimah Sayyidina, panggilan kepada Rasulullah adalah untuk mengangkat umat ini. Kan Rasulullah tidak perlu diangkat. Sudah lebih-lebih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah tidak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Rasulullah. Rasulullah tidak butuh dimauludi. Kita yang butuh Rasulullah dimauludi. Para ulama yang besar-besar tidak butuh dikhauli, kita yang butuh. Karena kita mengharapkan al-mizab, rahmat wal-fuyudah, wal-madad, min madadillah, biwasitati Rasulillah sallallahu ta'ala alihi wa alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang perlu kepada beliau. Nah, itu satu contoh saja, kita mengambil dari itu. Bagaimana kalau kita kembali kepada bumi pertiwi ini? Begitu hebatnya. Nah, maka dari itu, dengan adanya peringatan maulid, kita tidak bisa berpanjang lebar. Maaf saja, betulnya angan-angan masih banyak sekali. Saya hanya mengharapkan buahnya. Buahnya kecintaan kita kepada Rasulullah, pada Ahlul Bait, para sahabat, dan para ulama, para aulia yang lain-lainnya. Dan kita disuruh oleh Rasulullah hubbul watan minal iman. Masih walaupun masih ada bertikai tentang hadis ini, tidak ada bedanya orang menerangkan tentang soal kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya tidak ikhtilaf. Sebab ada yang menghitung per tahun 11 hari yang hilang terpaut dengan hitungan matahari. Bulan dan matahari. Khilafnya cuma di situ saja. Jadi dihitung angka 11, kurangi-kurangi, jatuhnya bisa tanggal 8 Rabiul Awal. Sebab tiap 100 tahun, kehilangan 3 tahun. Satu abad mesti hilang 3 tahun sekian bulan. Maka kalau dihitung dengan total jenderal, umpamanya terjadi pada tahun sekian, setelah 200 tahun yang lalu, mesti menambah. Karena apa? Menambah yang hilang, tahun yang hilang. Itu diantaranya satu contoh meninggalnya Al-Malik Ibrahim. Meninggal tahun Hijriah 822 Hijriah. Kalau kita kurangi, sebenarnya meninggalnya tahun Masehi 1401. Tapi berhubungan 600 tahun yang lalu setelah wafatnya Malik Ibrahim, berarti 600 yang 100 adalah 3 tahun. Kali 6, 18 ditambah 1401 berarti 1419. Itu hitungan tahun yang matahari dengan. Jadi suatu hal yang tidak hilaf, karena itu hanya hitungan falak belaka. Kita perlu mengetahui, disinilah kita belajar tentang ilmu falak, jadi tahu sebagaimana kita lebih jauh. Demikianlah, mungkin saya mengharapkan Pak Dirjolah untuk bisa melanjutkan apa tadi yang saya sampaikan, walaupun setengah-setengah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Maaf saja saya tidak bisa nunggoni sampai terakhir Habib, karena di rumah ada tamu dari Saudi Arabia hari malam hari ini yang nyampe, dan utusan dari Palembang. Jadi bukan saya bangga karena Saudi Arabianya atau karena ada tamunya, tapi kita wajib ikramudef karena beliau besok juga akan langsung pulang ke negerinya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.